Bab yang ke-9 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne, terjemahan oleh R. Musa Sasra di meja. Bab yang ke-9. Peri meriwayatkan Laut Merah dan Lautan Hindia seolah-olah memudahkan niat Phileas Fogg. Jauhnya antara Suez dan Aden yang sebenar-benarnya, yaitu 1310 mil, maka Masapi mengizinkan kepada kapal-kapalnya akan melalui lautan yang sejuk itu selama-lamanya dalam 130 jam. Dalam kapal Mongolia selalu dijaga baik-baik nyala apinya, dan oleh karena itu selama-lamanya kapal itu dapat berlayar dengan kencang supaya sampai pada waktu yang sudah ditentukan pada tempat yang ditujuinya. Hampir-hampir sekalian penumpang naiknya dari Brindisi dan perjalanannya menuju ke Hindia Inggris. Beberapa orang antara mereka itu hendak pergi ke Bombay. Ada lagi yang pergi ke Kalkuta, tetapi semuanya hendak berjalan melalui Bombay. Karena semenjak di Hindia itu ada kereta api seluruh tanah itu, tak perlu lagi orang berlayar dari barat ke timur melalui Ceylon yang letaknya di sebelah selatan. Antara penumpang-penumpang kapal Mongolia itu adalah beberapa amtena-amtena dan opsir-opsir yang bermacam-macam pangkatnya. Opsir-opsir itu adalah yang bekerja pada bagian tentara Inggris. Ada lagi dalam pasukan Bumi Putra. Mereka itu sekaliannya bergaji besar-besar. Sedang gubernemen Inggris telah mengambil segala hak-hak dan pikulan Indies Company dari zaman dahulu. Lieutenant kedua gajinya 3.500 pounds. General Brigade 30.000 pounds. General 50.000 pounds. Gaji amtenar di luar tentara lebih besar lagi. Rendah-rendah amtenar gajinya 6.000 pounds. Hakim-hakim 30.000 pounds. Presiden-presiden pengadilan tinggi 125.000 pounds. Gubernur-gubernur 150.000 pounds. Gubernur jenderal 300.000 pounds. Maka di antara amtenar-amtenar dan opsir-opsir yang telah menjadi penumpang yang amat baik hidupnya itu sudah tentu diperhatikan benar-benar. Sedang di dalam kapal itu ada juga beberapa pemuda-pemuda bangsa Inggris yang bermaksud menghabiskan uang sejuta banyaknya dan hendak mendirikan kantor-kantor dagang di negeri yang jauh-jauh. Yang dinamakan purser, yaitu seorang yang dikuasakan oleh company dan pangkatnya sama dengan kapitan kapal, senantiasa melakukan barang apa juga dengan kebesarannya. Waktu makan pagi, tengah hari, petang, dan malam, meja makan seolah-olah hampir rebah karena banyaknya piring-piring berisi daging yang panas dan lain-lain yang disediakan oleh tukang potong dan juru masak di kapal itu. Antara penumpang-penumpang perempuan adalah yang berganti pakaian dua kali sehari. Dalam kapal Mongolia itu dibunyikan juga musik dan penumpang-penumpang menari juga apabila gelombang tiada besar. Akan tetapi Laut Merah itu tiada tenang dan kerap kali besar gelombangnya. Apabila angin bertiup, baik angin dari arah Asia atau arah Afrika, maka kapal yang sepanjang itu sangat berguncang karena kedatangan angin dari lambungnya. Maka nyonya-nyonya masuklah ke dalam bilik. Piano tiada dibunyikan lagi dan tari dan nyanyi pun berhentilah. Akan tetapi bagaimanapun juga kencangnya, sebentar-sebentar angin itu bertiup, kapal itu berlayar juga terus oleh karena kekuatan mesin-mesinnya yang amat baik itu, sehingga sampai ke selat Babel Mandeb. Apakah dibuat oleh Phileas Fogg dalam pelayaran itu? Orang Niskaya mengira bahwa ia senantiasa merasa khawatir karena angin ribut yang boleh menyebabkan kerugiannya atau mengubahkan tujuannya dalam perjalanannya dan merusakkan mesin-mesin juga dalam kal. Pendeknya, khawatir kalau-kalau kapal Mongolia terpaksa tinggal dalam sesuatu pelabuhan sehingga melambatkan perjalanannya. Hal yang sedemikian itu sekali-kali tiada benar. Kalau ada hanya sedikit sajalah Phileas Fogg terpikir akan hal itu. Phileas Fogg mengerti juga bahwa rintangan yang semacam itu boleh terjadi. Akan tetapi ia senantiasa tinggal sabar dan tetap budi pekertinya sebagai. Biasanya tak takut akan kejadian yang memberi khawatir. Ketetapan hatinya itu tak berbeda dengan ketetapan perjalanan jam yang ada di dalam kapal. Phileas Fogg yang kelihatan di atas dek, tiada dipedulikannya apa-apa tamasya di Laut Merah yang ajaib itu seperti tersebut dalam sejarah. Kejadian yang banyak diriwayatkan orang dari zaman purbakala. Phileas Fogg tidak pergi naik ke atas, melihat kota-kota yang indah-indah, kiri kanan lautan itu yang kerap kali tampak dari jauh sebagai terbayang-bayang di tepi langit. Meskipun sastrawan-sastrawan zaman purbakala banyak meriwayatkan bahaya-bahaya yang boleh didapat orang dalam pelayaran dalam lautan itu. Tetapi Phileas Fogg sekali-kali tidak ada hendak memikirkan hal itu semuanya. Phileas Fogg seolah-olah terpenjara rupanya dalam kapal Mongolia itu. Tetapi apakah dibuat orang yang amat ganjil tingkah lakunya itu? Pertama kali sehari-hari ia makan hingga 4 kali. Sedang oleng dan angkuk kapal karena angin itu tiada mengubah pikirannya yang tetap itu. Lain daripada itu, ia tak berhenti main whist. Di dalam kapal kebetulan Phileas Fogg mendapat lawan main whist yang amat gila main seperti dia, yaitu seorang pegawai blasting yang hendak menjalankan pekerjaannya di Goa, seorang pendeta bernama Decimus Smith yang hendak pulang ke Bombay, seorang lagi Jenderal Bridge pada bagian tentara Inggris yang hendak pergi menuju pasukannya di Benares. Keempat mereka itu bermainlah beberapa jam lamanya berturut-turut dengan tiada mengeluarkan perkataan sepatah pun. Passepartout sehari-hari tinggal di dalam bilik di haluan kapal, sebab ia tak pernah mabuk laut. Maka makannya pun tak berbeda banyaknya dengan tuannya. Ia hendak menyenangkan dirinya saja, makan cukup, tempat baik, melihat tamasya dalam dunia. Maka percayalah ia bahwa perjalanan yang ganjil itu tak lama lagi akan berhenti di Bombay. Waktu berangkat dari Suez yaitu pada tanggal 29 Oktober, maka dengan sukacita Passepartout bertemu lagi dengan kenalannya Fix yang suka sekali menolongnya ketika berjumpa di daerah benua Afrika itu. Passepartout berkatalah kepada Fix sambil tersenyum, "Hai tuan, jikalau saya tak salah, tuanlah yang menolong saya di Suez. Benarlah seperti katamu dan saya tak ada was-was lagi. Engkaulah bujang tuan orang Inggris yang amat ganjil kelakuannya itu." "Ya benar, namaku Fix," Passepartout berkata lagi, ujarnya. "Tuan Fix, saya suka amat berjumpa lagi dengan tuan di dalam kapal ini. Hendak pergi ke manakah tuan?" "Saya hendak pergi ke Bombay juga." "Wah baik. Sudah cap kali kah tuan pergi ke Bombay?" "Telah beberapa kali. Saya agen dari Peninsula Company." "Jadi tuan tahu benar tanah India?" "Sebab Fix tak suka banyak bicara lagi," dijawabnya dengan pendek. "Ya tentu saja. Di sana banyak penglihatan yang ganjil-ganjil bukan?" "Ya memang di sana banyak masjid, menara, candi, fakir, patung, harimau, ular, ronggeng." "Saya harap engkau akan tinggal lama di sana supaya sepuas-puasnya melihat keadaan tanah itu." "Saya harap juga tuan Fix." "Tuan maklum juga bahwa orang yang sehat pikirannya tak boleh diharap berlari-larian waktu hidupnya. Dari kapal meloncat ke kereta api, dari kereta api meloncat ke kapal. Pura-pura hendak mengelilingi dunia dalam 80 hari. Dengan hati yakin saya percaya bahwa kelakuan orang gila seperti itu akan berhenti sampai di Bombay." Fix bertanya, "Adakah baik saya Tuan Fogg?" "Oh baik Tuan, tak kurang sesuatu apapun. Saya pun sehat juga. Saya makan seperti orang kelaparan sekenyang-kenyangnya. Barangkali karena hawa lautlah, maka makan selalu enak." "Saya tak pernah melihat tuanmu di dek." "Tuanku tak suka datang ke dek karena ia tak suka melihat tamasya atau penglihatan lain-lain." "Hai Passepartout, tahukah engkau bahwa tuanmu itu sesungguhnya bukan maksudnya hendak mengelilingi dunia, akan tetapi sebenarnya perjalanan itu berguna untuk keperluan barang sesuatu yang dirahasiakan, umpamanya keperluan pemerintahan negerinya berhubung dengan pemerintahan lain-lain." "Sungguh mati Tuan Fix, maksudnya yang sebenar-benarnya saya pun sekali-sekali tak tahu. Bagi saya pun tak ada juga faedahnya mengetahui hal itu." Dalam pertemuan itu, maka Fix kerap kali bercakap-cakap dengan Passepartout. Inspektur polisi itu rupanya menjadi bersahabat karib dengan bujang Phileas Fogg itu. Persahabatan itu pada kemudian hari ada juga faedahnya. Maka Fix kerap kali mempersilakan Passepartout duduk di kamar kopi kapal Mongolia, minum whisky atau anggur. Oleh Passepartout disambutnya dengan tiada panjang cerita. Dan dibalasnya juga supaya jangan menjadi utang kebaikan. Pendapatan Passepartout, Fix itu ialah seorang yang amat sopan dan baik hati juga. Kapal Mongolia teruslah berlayar sekencang-kencangnya. Pada tanggal 13 maka tampaklah Makkah letaknya dikelilingi kota yang telah rusak. Dan tampaklah juga banyak pohon-pohon kurma di situ. Dari jauh kelihatanlah kebun kopi yang luas-luas. Passepartout merasa tak jemu melihat kota Makkah yang masyhur di seluruh dunia itu. Maka pada pendapatnya, kota itu bangunnya seperti sebuah mangkuk kopi yang amat besar. Temboknya yang bundar itu jadi badannya dan benteng rusak-rusak itu telinganya. Pada malam yang berikut, kapal Mongolia melalui bagian sebelah selatan Babel Mandeb. Nama itu dalam bahasa Arab artinya pintu mata air. Pagi harinya tanggal 14, kapal itu masuklah ke Steamer Point di sebelah utara Pelabuhan Aden. Disitulah kapal Mongolia mengambil batu bara. Yang terutama dan penting bagi segala kapal yang berlayar ialah upaya akan memperoleh batu bara pada tempat batu bara itu ditambang orang. Oleh Peninsula Company bagi keperluan itu setiap tahun dikeluarkan belanya 800.000 pound sterling banyaknya. Karena pada beberapa tempat di antero lautan yang jauh-jauh itu harus didirikan sebuah gudang batu bara. Sedang batu bara itu harganya sehektoliter Rp40. Maka kapal Mongolia haruslah berlayar lagi 1.650 mil akan sampai ke Bombay dan berhenti 4 jam lamanya di steamer point mengambil batu bara. Akan tetapi perhentian yang sekian lamanya itu sekali-kali tiada mengkhawatirkan sedikitpun akan perjalanan Phileas Fogg karena untuk itu telah disediakannya waktu. Tambahan lagi kapal Mongolia sampai di Aden tiada akan terlambat karena menurut perhitungannya kapal itu sampai tanggal 15 Oktober pagi hari. Sedang pada tanggal 14 kapal itu telah tiba, jadi ia beruntung 15 jam. Fogg dengan bujangnya naiklah ke darat, hendak meminta tekan pasnya. Sedang sembunyi-sembunyi, Fix mengikutlah kedua mereka itu. Setelah pas itu selesai dan sudah ditekan, maka Phileas Fogg pulanglah ke kapal meneruskan permainan whistnya. Seperti biasa, maka pas sepatu berjalanlah kian kemari di dalam kota di antara rupa-rupa bangsa, seperti bangsa Somali, Bani, Parsi, Yahudi, Arab, dan Eropa. Sekaliannya itu penduduk di kota Aden yang 25 ribu jiwa banyaknya. Maka Pasepartu tercenganglah melihat keadaan benteng Aden yang amat kuat untuk penjagaan lautan India itu. Demikian juga ia heran melihat kebaikan pemeliharaan saluran di kota itu yang diperbuat oleh insinyur-insinyur bangsa Inggris. 2000 tahun sesudahnya Raja Sulaiman memperbuat keheranan manusia yang semacam itu. Setelah Pasepartu kembali ke kapal berkatalah ia sama sendirinya. Bagus benar semua yang kulihat itu. Sekarang saya maklum bahwa perjalanan jauh-jauh itu sungguh amat besar faedahnya bagi orang yang berharap meluaskan pengetahuannya. Jam pukul 6 petang kapal Mongolia meneruskan perjalanannya. Tiada beberapa lama, sampailah kapal itu ke Laut Hindia. Pelayaran dari Aden ke Bombay itu hanya 160 jam lamanya. Tetapi waktu itu Lautan Hindia mudah sekali dilayari. Tak ada halangan sesuatu jua pun yang merintangi di jalan. Anginnya pun datang dari arah yang dikendaki. Layar-layar kapal dikembangkan juga akan membantu pekerjaan mesin-mesin. Oleh karena kapal itu mendapat muatan yang berat-berat, maka berkuranglah berlenggangnya. Penumpang-penumpang pun naiklah ke atas dek berpakaian yang indah-indah. Seorang penumpang pergilah menyenangkan hatinya sambil bernyanyi dan menari. Pelayaran itu selamatlah sampai ke tempat yang ditujuinya. Pasepartu amat sukalah dalam hatinya mendapat seorang sahabat Fix itu, sebab pada sangkanya ia tak akan dapat teman lagi yang sekian baik budinya itu. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober jam pukul 12, tampaklah pantai Hindia Inggris. 2 jam kemudian daripada itu, datanglah Pandu dalam kapal Mongolia yang akan menunjukkan jalan masuk ke dalam pelabuhan. Di tepi langit kelihatanlah gunung-gunung dari jauh berbayang-bayang, terlalu indah-indah rupanya. Tidak lama antaranya tampaklah pohon dan lain-lain di atas kota. Kapal Mongolia lalu masuk ke dalam pelabuhan yang dirupakan oleh pulau-pulau kecil seperti Salcete, Kolaba, Elephanto, dan Busher. Jam pukul 4:30 kapal itu membuang sauhnya di pelabuhan Bombay. Pada hari itu, Phileas Fogg telah bermain rober yang ke-33. Maka dengan perhitungan yang amat baik, ia dan teman mainnya itu membuat slam keduanya. Adapun kapal Mongolia itu harus sampai ke Bombay pada tanggal 22 Oktober. Akan tetapi pada tanggal 20, kapal itu sudah sampai. Jadi mulai berangkat dari London, Phileas Fogg beruntung 2 hari. Maka keuntungan itu dengan segera ditulisnya dalam buku peringatannya. Akhir bab 9.